Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Kita lanjutkan belajar kita fikih praktis. Kita sudah sampai kepada menghadap kiblat. Bismillah. Sekarang kita lanjutkan syarat sholat yang ke-4 atau D, penjelasan menghadap kiblat. Kemarin sudah sebutkan menghadap kiblat. Cuman belum dijelaskan. Menghadap kiblat Ka'bah. Hukum menghadap kiblat adalah wajib di dalam sholat. Termasuk syarat sahnya sholat. Artinya seseorang tidak sah sholatnya jika tidak menghadap kiblat kecuali dalam dua keadaan. Jadi harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat tidak sah, kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama adalah sholat sunnah di atas kendaraan. Yang kedua sholat wajib dalam bahaya atau peperangan. Bahaya atau peperangan. Dalam bahasa Arab, syiddatul khauf. Takut yang sangat. Sholat sunnah di atas kendaraan ini langsung dicontohkan oleh baginda Nabi. Beliau melakukan sholat ala rahil. Sabbihu ala rahilati. Sabbih maksudnya melakukan sholat di atas kendaraan. Dan hendaknya ini ilmu didengar oleh semua umat yang beriman. Karena hari ini kita hampir setiap saat atau sering di atas kendaraan. Sayang sekali jika kita tidak punya ilmu ini. Ini juga mengurangi keluh kesah kita di saat kita macet dan sebagainya. Di atas kendaraan sangat mudah. Sujudnya pun merunduk, rukuknya merunduk, sujud merunduk lebih rendah lagi. Tanpa harus menempelkan jidat kita ke jok. Takbirnya seperti biasa, membaca bacaan seperti biasa dalam sholat, rukuk. I'tidal, sujudnya lebih rendah lagi. Sudah mudah. Dan sholat di atas kendaraan begitu mudahnya. Kalau setengah jam bisa saja sudah 20 rakaat. Ini sholat sunnah apa saja? Yang penting sholat sunnah. Dan mungkin kita bisa melakukan sholat beratus-ratus rakaat. Dan berusahalah dari semua untuk membiasakan kita punya wudu dalam keadaan apa-apa, dalam aktivitas kita dengan wudu di atas kendaraan. Sehingga selingan kita adalah sholat setelah ngobrol kita, berbincang dengan saudara atau keluarga di mobil. Kemudian semuanya diam sesaat menghadap kepada Allah, dua rakaat, enam rakaat. Nanti ngobrol lagi seberapa jam, dua rakaat. Masya Allah. Semua jalan akan jadi saksi. Dia akan berkata nanti, bahwasanya aku telah digunakan sholat untuk fulan-fulan dari jalan ini sampai jalan sana. Begitu mudahnya. Dan kiblatnya di saat kita berada di atas kendaraan adalah mana arah kendaraan kita. Itulah kiblat kita. Nggak usah bingung nyari kiblat. Bahkan bepergiannya bukan harus bepergian jauh. Pokoknya yang disebut pergi. pergi. Biarpun tidak jauh, hanya ke kampung, apa-apa, ke kamat, kecamatan sebelah. Aku mau pergi. Tapi kalau dari halaman depan ke belakang saja, ya bukan pergi itu namanya. Jadi saat pergi memang pergi, meninggalkan rumahnya, menuju ke tempat lain, bepergian. Salat sunnah di atas kendaraan. Khususnya di bulan Ramadan ini, kesunahan salat tarawih dilakukan berjamaah, khususnya berada di masjid bagi kaum pria dalam keramaian yang Masya Allah, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Cuman ada di antara kita yang mempunyai pekerjaan itu pulangnya adalah selesai kantornya mungkin setelah maghrib. Buka di kantor atau di tempat kerja. Kemudian pulang, perjalanan pulang itu 1 jam. Habis maghrib ditambah 1 jam itu biasanya kalau ngejar terawih itu sudah hilang terawih. Bisa jadinya kita sholat isaknya di rumah sendirian, terawihnya nanti menjelang subuh. Kalau menjelang subuh itu biasanya dikejar sama buru-buru, sahur. Akhirnya hilanglah terawih. Maka dalam keadaan semacam ini, Anda melakukan sholat di kantor Anda, tempat kerja Anda, sebab sholat terawih itu dilakukannya setelah melakukan isya. Bukan setelah waktu isya, setelah melakukan isya. Biarpun isya-nya jamak takdim di waktu maghrib, setelah melakukan isya. Misalnya jamak takdim, kita sholat di perjalanan, bepergian, sholat maghrib, sekalian sholat isya. Setelah itu boleh terawih. Nah ini, di sepanjang perjalanan Anda bisa mengerjakan terawih. Maka ini bagi siapapun yang jarang terawih gara-gara perjalanannya di malam hari, Anda hari ini insya Allah sudah bisa melakukan terawih mulai nanti malam. Jadi sholat isya dulu di kantor atau tempat kerja, karena sholat isya kalau di perjalanan itu adalah harus memenuhi syarat yang ada kiblat dan sebagainya, maka sholatlah di tempat. Sholat isya di tempat, setelah itu Anda pergi pulang melakukan sholat sunnah, ba'diyah, sholat terawih, sampai rumah sudah selesai semuanya. Kalau perjalanan Anda 1,5 jam. Sebab sholat di atas kendaraan itu lebih cepat dibanding sholat ba'diyah. Jadi 1,5 jam itu sudah 20 rakaat untuk terawih. Dan Anda akan terhindar dari gunjing, komentar, macet, dan sebagainya, akan terhindar. Jadi anggap menikmati, Masya Allah, enak. Lakukan itu semuanya. Bukan berarti Anda nanti kalau mau terawih, saya mau pergi aja deh sambil terawih di jalan, bukan begitu. Ini salah paham lagi, nanti bahaya ini. Gara-gara dengar omongan begini, sudah ayo kita naik mobil aja, yuk keliling rumah Mbah. Terawih dia mobil aja ya. Bukan begitu, artinya ini kami beri bagi yang biasa pulang malam dan akhirnya jarang ngejar terawih, Anda bisa melakukan terawih di atas kendaraan Anda. Biarpun Anda yang nyopir mobil, Allahu Akbar. Allahu Akbar, weng. Tidak apa-apa. Gerakan yang dibutuhkan saja. Tidak boleh habis gini-gini, tidak boleh, batal sholatnya. Kalau gerakan yang ngerem ini karena kebutuhan kendaraan, ya boleh. Mudah, ini yang harus diketahui oleh semuanya. Begitu indahnya kalau orang itu menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah, dia tidak harus kehabisan waktu. Waktunya sangat banyak untuk beribadah. Artinya jika sholat fardu, ini kita lanjutkan teksnya ya. Sholat fardu dalam keadaan normal, hukumnya wajib menghadap kiblat. Akan tapi jika kita berada dalam keadaan sempit, waktu dan tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka kita tetap melaksanakan sholat walaupun tanpa menghadap kiblat, akan tapi wajib diulang. Nah ini, sholat fardu harus menghadap kiblat. Kecuali sholat syiddatul khauf tadi. Dalam perang, di medan laga, judar, ya namanya perang. Lagi sholat. Adapun sholat fardu tadi, ditulis di catatan itu, harus menghadap kiblat. Jika waktunya sempit, enggak ada kesempatan untuk menghadap kiblat dan susah menghadap kiblat, lalu kita melakukan sholat fardu tanpa menghadap kiblat, karena darurat tersebut, sholatnya adalah sah tapi wajib diulang. Misalnya, Anda naik bis dari Cirebon itu habis asar. Sholat maghrib sama isya masih ada di resto Kendal sana. Makan biasanya di situ. Habis makan di Kendal itu jam 11.10, 9 malam lah. kemudian melanjutkan perjalanan. Subuhnya di daerah Lamongan sana. Subuhnya di Lamongan. Sopirnya bandel. Sudah biasanya padat kursinya, bandel. Suruh berhenti gak mau. Waduh, berhenti Pak. Cepat pakai. Dia jarang sholat. Semoga ini hanya sopir pura-pura saja. Kalau sopir insya Allah banyak yang soleh. Akhirnya tetap gak mau lah. Akhirnya subuh mau habis. Nunggu turun gak nyampe-nyampe ini. Maka lakukanlah sholat di atas kendaraan. Punya wudhu, wudhu dong kalau bisa. Waduh, gimana bisa wudhu? Wudhu gimana ada air? Tayamum. Gimana bisa tayamum? Enggak ada debu semuanya. Maka kita harus melakukan sholat. Biarpun tanpa wudhu, tanpa tayamum, namanya faqidut tahuraini. Bahkan kalau seandainya punya wudhu, faqidut tahuraini. Kemudian setelah itu sholat di atas kendaraan ngadepnya ke arah timur. Sebab kalau ngadep ke arah barat ini joknya enggak bisa diputer. Ngadep ke arah timur. Lihat kaidahnya. Sholat karena udur kan. Udur. Sholatnya sah tapi wajib diulang. Bahkan seandainya dia punya wudhu pun tetap wajib diulang. Karena apa? Ngadep kiblatnya. Ngadep kiblatnya tidak. Dia tidak menghadap ke kiblat. Kiblatnya ke arah timur. Ya. Sholatnya sah tapi wajib diulang. Seperti itu. Intinya bahwa jangan sampai ada di antara kita yang tidak melaksanakan sholat. Khusus sholat fardu. Masya Allah. Na'udzubillah. Dosa besar. Tapi kalau orang melakukan sholat fardu dengan segala kekurangannya, tadi syaratnya tidak terpenuhi karena adanya udzur, tidak dosa, sholatnya sah, cuman wajib diulang. Nanti kaidah akan kita baca. Contoh, ketika berada di dalam kendaraan, ini supir sudah sama supirnya. Maka sholatlah di kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat, akan tetapi ketika sudah sampai di tempat harus dikodo. Kaidahnya adalah ini kaidah. Syarat-syarat yang disebutkan yang lalu itu tentang Islam, sholat-sholat tentang Islam dan ini Islam tidak. Islam harus ya, kita coba. Kita baca lagi syarat sholat. Syarat yang saya sholat. Itu ada halaman berapa? Hah? Hah? 98? 78. 97, 98. Islam. Yang masih dirinci itu. Yang rinciannya, yang globalnya dulu. Bukan rinciannya. Itu kan rincian sudah. Globalnya mana yang tulis rinci itu? Halaman berapa? Globalnya yang belum dijelaskan. Selanjutnya, tamyiz, masuk waktu sholat, menutup aurat. Coba dirinci, diulang lagi supaya kita ingat syarat sahnya sholat. Yang pertama harus orang muslim ya, jelas. Kalau nggak Islam nggak dianggap sholatnya, nggak sah. Kemudian syarat yang kedua adalah tamyiz. Anak kecil belum bisa sholat. Tamyiz itu ada. Masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, ya nggak ada sholat. Mengetahui waktu sholat masuk. Kemudian ini, syarat yang ini yang dimaksud. Suci dari hadas besar. Suci dari najis di tiga tempat. Menutup aurat dan menghadap kiblat. Empat syarat ini. Suci dari hadas besar. Suci dari hadas kecil. Lima berarti ya. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas kecilnya kok tidak ada di mana? Hah? Enggak disebutkan ya? Hah? Nomor lima. Kurang berarti sini. Hah? Masih sudah. Makanya suci dari hadas besar sama hadas kecil. Islam ya tamyiz. Yakin sudah waktu sudah masuk, mengetahui waktu. Nah ini. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari najis di tiga tempat, pakaian badan dan tempat, menutup aurat menghadap kiblat. Syarat empat ini, jika tidak terpenuhi karena ada uzur, sholatnya sah. Tapi sebelumnya enggak sah, enggak ada. Selain daripada empat ini. Apapun bentuknya ya. Sholat kalau tahu waktunya belum masuk ya enggak sah. Belum, tidak Islam sholatnya tetap enggak sah. Ini hanya empat itu. Kaidahnya dari empat ini, kalau kita melakukan sholat tanpa terpenuhi syarat suci dari hadas besar, hadas kecil, tanpa terpenuhinya syarat suci dari najis di tiga tempat, tanpa terpenuhinya menutup aurat tanpa menghadap kiblat, kalau dalam keadaan uzur, sholatnya sah dan semuanya wajib diulang kecuali menutup aurat. Artinya begini, suci dari hadas besar dan kecil, seorang anak gadis setelah selesai haid, atau di perjalanan tadi di atas mobil, di atas bis ke Jawa Timur tadi, sopirnya bandel gak mau berhenti. Sementara dia lagi tidur tuh mimpi basah, berarti wajib mandi besar. Waduh, kacau nih, saya mimpi basah. Saya harus sholat subuh. Turun gak mau turun bisnya, tetap berjalan. Sholatlah, ya. Sholatlah, ya. Wudhu pun gak bisa, tayamum juga gak ada. Sholat padahal dia punya hadas gede, maka dia sholat melakukan sholat dengan punya hadas gede. Sholatnya sah. Karena nggak ada air, nggak ada tayamum juga di atas mobil. Maka sholatnya sah, cuman wajib diulang. Atau nggak sengaja tadi itu, lagi mampir di pom bensin itu maunya ya hati-hati dia buang air kecilnya. Pipisnya tak taunya kena celananya, Masya Allah. Setelah kena celana, ini gak mungkin gantimu. Sopirnya bilang cepet-cepet naik. Akhirnya setelah naik, waktu menjelang subuh, ternyata gak turun juga, dikirain turun. Gak mau turun itu sopirnya. Akhirnya tetap terpaksa dia sholat subuh di atas kendaraan, celananya terkena. Nah, kalau ngelepas celana di bis, ketahuan kebuka auratnya. Atau wanita juga. Najis bajunya. Dalemannya najis, bajunya najis. Mau ganti gak mungkin, wanita harus menjaga kehormatan auratnya. Atau bahkan seandainya dia bisa mampir ke musola kalau keramaian membuka aurat nanti, gak perlu karena buka aurat itu haram lagi. Maka sholatlah dalam keadaan terkena najis. Cuman nanti kalau sudah bisa ketemu baju yang suci, dia wajib mengulang. Mengulang enggak? Mengulang kalau masalah najis. Menghadap kiblat juga begitu tadi kisahnya. Sopirnya gak mau berhenti, bandel, akhirnya kita harus sholat fardu dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Sholatnya sah, maka wajib diulang, ganti, diulang. Cuman yang satu lagi membuka aurat, gak punya baju, gak tahu bajunya tiba-tiba terbang semuanya. Ya gak tahu pokoknya terbang semuanya. Atau kamu mandi di pantai misalnya atau gimana, atau pantai pribadi, ada angin topan, wus, bajumu hilang semuanya. Asar kurang 5 menit lagi, gimana ini? Ya, pokoknya intinya kamu tidak bisa pakai baju. Kalau memang karena baju benar-benar tidak ada, maka sholatlah dalam keadaan tidak pakai baju. Maka sholatnya adalah sah. Ini saja yang tidak wajib diulang. Maka kok indah terakhir Buya buat, saya tuliskan, semua sholat-sholat yang tidak terpenuhi syaratnya, dan dilakukan karena udzur, maka sholatnya sah, akan tapi wajib diulang. Itu saja. Kemudian masalah menghadap kiblat. Sudah. Kita apa sekarang? Menghadap martabat mengetahui kiblat. Jadi bagaimana kita untuk bisa mengetahui kiblat? Untuk mengetahui kiblat, melihat martabat mengetahui kiblat itu ada. Yang pertama martabat tertinggi. Mengetahui kiblat secara langsung. Ada empat martabat. Anda masuk Mekah, melihat Ka'bah. Maka kalau sholat harus menghadap ke Ka'bah. Yang dimaksud sholat menghadap ke Ka'bah itu adalah menghadapkan dada dan badan kita ke arah Ka'bah. Kalau seandainya kita akan berjalan lurus, niscaya badan kita akan nabrak ke Ka'bah. Harus gitu. Tapi kalau badannya tidak menabrak ke Ka'bah nanti, itu enggak sah. Contohnya Ka'bah di depan sana. Kita kelihatan, tapi miringnya gini. Kalau seandainya maju, hilang dari Ka'bah, enggak sah. Harus benar-benar yakin kalau badan kita menghadap ke Ka'bah. Kalau seandainya kita bisa terbang, wus, nabrak ke Ka'bah. Seperti itu. Ini martabat yang pertama, melihat Ka'bah. Maka dalam nasnya, Buya tulis di sini, melihat Ka'bah secara langsung dengan mata kepala. Jika kita berada di sekitar Ka'bah dan bisa melihat, maka wajib menghadap dada kita ke Ka'bah. Yang jika kita berjalan lurus, maka akan menabrak bagian Ka'bah. Boleh bagian pojok sana, tengah, oleh. Pokoknya nabrak. Sehingga kalau sholat di dalam Ka'bah, asalkan pintu Ka'bahnya ketutup, sah. Tapi kalau pintu Ka'bahnya kebuka, kita sholatnya ke depan pintu, enggak sah. Karena enggak nabrak. Sadar, kira? Bayangin aja. Ka'bah kan ada pintunya. Lah kalau kamu membelakangi pintu, oke, pasti di tembok, Kak. Ka'bah. Jadi kalau sholat di depan dalam Ka'bah itu bebas ngadepnya. Boleh ngadep sana, ngadep sini, ngadep situ. Nah, cuman kalau kita ngadep ke pintu Ka'bah, pintunya dibuka, berarti kita kalau jalan nabrak enggak? Tidak sah. Atau di lantai atas Ka'bahnya, yang kalau kita tidak tahu seperti, kalau enggak ada ketinggiannya yang menjadikan kita akan nabrak, maka tidak sah. Seperti itu. Baik, ini yang pertama melihat Ka'bah. Martabat yang kedua adalah mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Termasuk yang di belakangnya. Kita enggak melihat Ka'bah, tapi kita mengikuti orang yang melihat Ka'bah, sambung-menyambung. Atau misalnya, Ka'bah di sini, ada orang di kampung sebelah, ini ada bukit. Ka'bah, bukit. Ini ada Ka'bah, kemudian ada bukit. Bukit, ini kampung. Kampungnya gimana menghadap ke Ka'bah? Enggak kelihatan. Cuman orang kampung bisa melihat orang yang lihat Ka'bah yang ngasih isyarat. Arahnya ke sini loh ya, sini. Cukup. Selamanya itu dipatroki. Berarti mereka mengikuti orang yang melihat ke Ka'bah. Ini bukan kita juga. Ini orang yang di Mekah sana. Nah, bagian kita mana? Coba. Yang ketiga adalah ijtihad, yaitu dengan menggunakan berbagai ilmu untuk mengetahui arah kiblat. Ya. Ada ilmu untuk melihat kiblat. Cara melihat kiblat. Ini ada ilmunya. Nah, kalau ijtihad itu berusaha dengan macam ilmu, termasuk menggunakan kompas dan yang lainnya. Ijtihad. Kalau ini sederhananya, nanti bisa ditengok di kitab Bidayatul Hidayah juga, Imam Nawawi Al-Bantani, itu kalau untuk orang Indonesia, ijtihadnya untuk mencari kiblat, enggak susah, karena kebetulan kita di sekitar jalur garis khatulistiwa. Untuk orang Indonesia, ini sederhananya begitu namanya, fikih praktis, fikih sederhana. Cari barat dan timur, pakai silat kan bisa, kita masih tahu waktu kita di sekolah SD SD zaman sekarang sudah banyak berubah. SD zaman dulu kita suruh bawa silat, kemudian dikasih air, silat itu kemudian ditaruh itu langsung arahnya utara sama selatan. Mana utara, mana selatan. Jadi kalau ingin mencari kiblat di Indonesia susah, cari utara dan cari selatan. Kalau sudah ketemu utara selatan, berarti cari arah barat. Ngadeplah ke barat lurus, ini di Indonesia. Ngadeplah, jadi di hamparan, kita di tengah padang pasir atau padang rumput atau padang apa gitu, laut kayak. Kita ingin nyari kiblat, cari utara sama selatan. Setelah ketemu utara dan selatan, ambil arah baratnya. Kalau sudah ketemu arah barat, kata Imam Nawawi Al-Bantani, serongkan sedikit saja, jangan banyak-banyak. Sedikit saja nyerong, maka itu arah kiblat kita. Nah, ini pemahaman yang benar itu penting. Imam Nawawi menyederhanakan. Cuman kalau santri ngantuk, ini hati-hati di belakang. Yang didengar hanya nyerongnya. Nah, ini bahaya sekali. Kemana-mana sholatnya harus nyerong. Nah, kemudian musola dan masjid itu dibangunnya sudah diarahkan ke kiblat. Makanya kalau sudah di masjid jangan nyerong lagi. Kalau di masjid masih nyerong itu pasti orang ngantuk itu. Masjid itu sudah dipaskan ke arah kiblat. Masjid itu caranya sudah diserongkan. Dari barat lurus sudah diserongkan. Karena masjid itu harus mengarah ke kiblat dengan ilmunya. Ini santri ngantuk ini sudah di masjid masih nyerong. Kalau nyerong tambah hilang. Di sebuah masjid dilurusin, diserongin lagi. Makanya dia dengar omongan Imam Nawawi ini cuma sambil ngantuk dia. Diserongin, serongin, nyerong terus saja. Coba ada musola-musola itu sering diserongin. Berarti selama ini musolanya enggak ngadep ke barat tuh. Enggak ngadep ke kiblat dong. Ini aja harus waspada, hati-hati. Ini perlu Buya ingatkan untuk semuanya yang ada di Indonesia Raya ini, kalau masjid itu sudah mihrabnya ngarah ke kiblat. Kalau sudah ngarah ke kiblat jangan diserongan lagi ya Ustadz, ngantuk, tambah hilang itu kiblatmu. Kamu ngantuk, makanya ngantuk ini biasanya jadi Ustadz ngantukan tadi itu. Ini sengaja ditegaskan karena ini masalah salah dan benar ini. Kalau masalah mengesahkan tetap sah, tapi kalau serong, coba masjid depan, masjid Umar depan ini. Wah ini nyerong kan? Mau diserongin lagi? Karena barat tuh kesini, diserongin ke kanan. Tapi itu melalui alat itu ngelihatnya. Jadi coba semua masjid yang sudah arah kiblatnya benar, kalau kita perhatikan lihatnya, cari barat dan timur, ngadep ke barat, pasti masjidnya nyerong. Sudah nyerong masjidnya. Maka tolong jangan diserongin lagi. Lah ijtihadnya dengan ilmunya Imam Nawawi tadi namanya ijtihad. Kita pakai alat tahu utara selatan, kemudian kita menghadap ke barat lurus, kemudian nyerong sedikit. Ini ijtihad. Ini kita tulis juga di sini sudah ada catatannya apabila kita ada beberapa orang yang sama-sama ijtihad. Nah, catatan penting untuk orang Indonesia Imam Nawawi Al-Bantani mengajari untuk mengetahui kiblat dengan ijtihad, yaitu mencari mata angin utara, selatan, barat dan timur. Kemudian kita menghadap lurus ke arah barat dan sedikit sekali menyerong ke kanan, maka itu adalah arah kiblat kita. Sedikit menyerong ini berlaku jika kita di luar masjid. Akan tapi jika kita berada di dalam masjid, maka kita tidak perlu nyerong lagi. Sebab peletakan mihrab masjid sudah dihadap, diarahkan ke arah kiblat. Maka kalau nyerong lagi justru menjauh dari kiblat. Nah kemudian kita ini ijtihad. Lah karena namanya ijtihad itu bukan pasti benar nabrak ke Ka'bah saya. Ijtihad. Karena kita jauh dari Ka'bah. Ijtihad ya ijtihad. Dengan kompasnya juga ijtihad, dengan ilmunya tadi juga ijtihad, semuanya ijtihad. Lah kalau sudah sama-sama ijtihad, ya ijtihad tidak bisa dihancurkan oleh ijtihad yang lain. Kalau sama-sama ijtihad ya sudah. Ini ijtihad. Ilmu apa? Saya ada ilmunya ini caranya dari Imam Nawawi begini, sudah ijtihad. Coba enggak pertentangan dengan kompas, enggak akan. Kalau ada pertentangan sedikit sekali. Sehingga enggak usahlah ribut di sebuah masjid gara-gara dia sudah mulai ngerti dunia internet. Cari-cari kiblatnya adalah melalui alat di internet. Sudah begitu nyalain kiai yang dulu. Memang kiai dulu enggak pakai ijtihad. Kiai dulu pakai ijtihad bahkan bisa lebih tepat juga. Wah, ini yang lebih bagus, lebih modern. Itu ijtihad. Itu juga tidak pasti. Ijtihadmu tidak boleh mengalahkan ijtihadnya orang dulu juga. Artinya jangan ribut hanya urusan ijtihad. Ada di sebuah masjid, di sebuah perjalanan ke arah timur sana, ada masjid kalau tidak ada tiga garisnya. Ada garis pertama, berubah lagi. Akhirnya kita tanya, kenapa seperti itu? Ini dulu pertama, dibangun pertama, ini enggak sesuai kiblatnya. Oke. Kata siapa? Ustadz. Kemudian ustadznya pergi setelah itu. Ganti lagi ustadz, katanya yang dibenerin ustadz enggak cocok nih, ini garis yang kedua. Akhirnya ganti lagi generasi ustadznya, pindah, ganti lagi. Jadi penemuan baru ini, anak-anak muda ini sudah menemukan kiblat yang baru melalui ini, dirubah lagi. Jadi ada tiga kali berarti empat ya. Dari aslinya satu, musolanya ditambah satu, dua, tiga, empat kali perubahan. Sudah begitu sering nyalahkan, wah ini salah dulu, nyalah-nyalahkan orang. Padahal kalau sudah ijtihad dengan ijtihad tidak boleh saling menyalahkan. Kecuali ijtihadnya salah fahis. Mestinya kesalahan parah. Meski sana, mestinya kiblatnya ke sana mengkol yang gini. Wah ini ngaco. Baik, ini masalah ijtihad. Adapun yang ketiga adalah taklid. Nah, ini kelas kita semuanya. Ijtihad juga enggak. Hah? Megang kompas juga enggak. Hanya kita ini selama ini apa? Ngelihat musola langsung kita ngikut. Itu namanya kelas taklid. Yang keempat, taklid yaitu mengikuti ijtihadnya orang lain. Contoh adalah mihrab dalam masjid atau musola adalah hasil ijtihad pendiri masjid atau musola tersebut. Dan kita ngikut. Dan kita terusannya dilanjutkan. Dan kita hanya sekedar mengikutinya. Dan kita ini maka dari itu jika sholat di dalam masjid, kita tidak perlu nyerong lagi. Ini tidak tahu kemana arahnya ya. Ini ada catatan aja, mungkin catatan bagi yang sholat di masjid, karena masjid sudah catatan saja, catatan penting bagi yang sholat di masjid atau musola, maka masjid dan musola itu sudah diarahkan ke arah kiblat, maka tidak perlu nyerong lagi, agar tidak perlu nyerong lagi. Baik, selesailah. Sekarang ada lagi satu. Bagaimana jika kita sholat di tempat yang melihat Ka'bah enggak, melihat orang yang melihat Ka'bah juga enggak, ijtihad enggak mungkin, enggak tahu di hutan belantara kali, untuk utara selatan juga enggak tahu. Utara selatan itu hakikat bukan rasa loh ya. Kalau rasa itu orang bingung, Buya itu dari dulu sholatnya ngadep ke timur, perasaan. Karena sana itu bagi saya timur, padahal sana arah kiblat. Itu namanya kalau mata angin itu namanya rasa. Ada orang sepanjang hidupnya enggak ngerti mata angin. Tapi kalau kita di Jawa Timur atau di Jawa khususnya teman ini, namanya mata angin sangat penting. Kalau ngomong tuh enggak ada ke sana, paling lor omah kidul omah, kulon omah gitu dok. Lormu kidulmu, selatanmu utanmu. Jadi mata angin lengket sekali. Dan itu di saat pindah bingung. Jadi kita ke Cirebon ini mata angin kayak berubah. Kalau di Karangjala sana sholatnya ngadep ke timur perasaan, tapi tetap ngadep ke kiblat. Jadi bukan mata angin rasa, mata angin hakikat utara selatan tadi. Ini hakikat. Baik, sekarang nggak ketemu. Cari mata angin, dia tidak sadar ini di Indonesia atau di mana ini. Nggak tahu dia dibawa terbang oleh jin barangkali gitu loh. Nah, dia nggak tahu ini bukan Indonesia. Kalau Indonesia kan cari arah barat dan timur, kemudian arah kiblatnya nyerong ke kanan begitu. Dia di sebuah tempat di hutan belantaran mana nggak tahu utara selatan, nggak tahu timur barat. Lalu bagaimana bagi orang yang ijtihad susah? Tanya orang, tanya siapa? Lalu bagaimana sholatnya? Ini disebutkan. Bagi orang yang tidak bisa mengetahui kiblat, maka sholatnya bebas mengikuti dugaannya sendiri. Kayaknya sih sana. Oke, pakai kayak saja. Karena memang gak ada empat martabat tadi. Kayaknya sana. Baru satu rokaat, kayaknya sana. Pindah rokaat yang kedua. Baru rokaat kedua, rokaat yang ketiga, kayaknya sana. Pindah lagi ikut kayaknya. Akhirnya sholat empat rokaat, ngadep ke arah mata angin. Keempat mata angin. Sana, sana, puter. Baik, di sini. Catatannya, jika tidak terbukti kiblatnya salah, maka sholatnya tetap sah. Menduga kiblatnya adalah sana. Perasaannya sana. Tak taunya setelah itu ada orang tahu. Ada orang kampung itu datang. Baru sholat ya? Iya. Lalu tanya, Pak kiblatnya mana sih? Oh kan. Oh benar, alhamdulillah. Oh sholatnya sah. Tapi kalau sudah sholat ke sana khusyuk. Dan kita pun juga bisa. Kita kadang tempat baru sholatnya salah. Karena kita ngikut dugaan. Karena kita pakai gaya lor kidul tadi itu. Pernah kita sering sholat tempat lain, salah kita menghadap. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bahkan kita di Cirebon berapa kali kita salah sholat. Hanya karena pindah rumah. Sholatnya salah. Ya Allah bukan kiblat. Nah, kalau terbukti kiblat kita salah, sudah menghadap sana, assalamualaikum, masya Allah, tatanya tuan rumahnya datang, loh pak, sholatnya salah, kiblatnya bukan sana. Oh, sana. Ini waktu yang lalu kita juga di Malang salah, jamaah semuanya, dengan anak-anak ikut buya itu, masya Allah, sholat, tatanya, kata tuannya, sholatnya salah. Jadi subuhan siang-siang, karena ngodok subuhnya, waktu duha. Karena waktu sholat subuh pagi-pagi nggak ada yang ditanya lah, ya mas dugaan saja atau sholat dan salah. Kalau sholatnya salah, maka wajib mengulangnya. Kiblatnya terbukti salah. Kalau nggak terbukti salah, itu ada dua. Sampai mati nggak ketahuan kalau salah itu sah. Atau tiba-tiba ada yang ngasih tahu dan kiblat kita salah, maka harus ngulang. Jadi ada tiga ya, yang pertama salah kita wajib ngulang. Yang kedua gak tahu kalau salah, tapi gak tahu apakah benar betul. Maka gak usah ngulang. Atau tahu benar, maka itu tidak usah ngulang juga. Sunnah, ini ada catatan apa? Berkaitan dengan mengetahui atau berprasangka, maka ada dua hal penting yang harus dimengerti. Satu dalam urusan ibadah, yang dua dalam urusan hak milik antara sama manusia. Satu, di dalam urusan ibadah seseorang dianggap sah ibadahnya jika dia mengetahui dua syarat. Dia memenuhi dua syarat, yaitu yakin atau menduga waktu ibadah telah masuk. Ini kok masuk di sini ya? Ini ada hubungannya dengan kemarin masalah waktu sholat. Yang kedua, di dalam kenyataannya atau hakikatnya memang sudah masuk waktu sholat. Maka Jika ada seseorang melakukan sholat jam 1 siang, akan tapi saat dia melakukan sholat, dia tidak menduga kalau waktu sholat sudah tahu, sudah mas tiba, maka sholatnya tidak sah karena dia belum menduga waktu sholat sudah masuk. Begitu juga jika ada orang yang menduga bahwa yakin waktu sholat duhur telah tiba, karena menunjukkan jam 1 lalu dia sholat, akan tapi kenyataannya belum tiba karena jamnya diganti sama temannya misalnya, maka sholatnya tidak sah. Berbeda dengan urusan selain ibadah, seperti urusan uang, harta, kalau kita menjual barang, maka syarat barang yang kita jual harus milik kita. Atau kita diberi amanat oleh orang untuk menjualnya, atau sesuatu diberikan kepada kita. Walaupun kita tidak menduga bahwa barang itu milik kita, jika kita dalam kenyataannya barang itu adalah milik kita, maka jual belinya adalah sah. Ini masalah kemarin sudah dibahas. Cuman tag-nya aja biar sekalian dikoreksi. Penjelasan tentang sunnah-sunnah sebelum sholat. Kesunahan sebelum sholat, sunnah-sunnah sebelum sholat, sunnah-sunnah sebelum sholat ada 4. Yang pertama adzan untuk kaum pria, adzan kaum pria. Wanita nggak usah pakai adzan, nggak usah aneh-aneh. Mentang-mentang suaranya bagus mau adzan nggak usah. Yang kedua adalah iqamah. Yang ketiga mengambil sutroh. Yang keempat mengatur barisan dan merapatkan. Tentu di sana masih banyak kesunahan. Hanya kita tonjolkan 4 sunnah ini karena ini ada hubungannya dengan syiar juga. Syiar. Yang pertama adalah penjelasan tentang adzan. Adzan disunahkan sebelum sholat fardu, baik sholat adaan atau qadaan, baik sholat sendiri atau berjamaah kecuali untuk wanita. Adzan itu sunnah. Di saat kita melakukan sholat fardu, baik sholat fardu yang qada atau ada, pokoknya sholat fardu. Sholat 5 waktu. Di situ ada catatan, sesuatu yang wajib, ini sudah dibahas juga kalau tidak salah. Segala yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Pokoknya kalau wajib lebih gede pahalanya daripada sunnah. Enggak bisa dikira-kira bandingannya. Sholat wajib, sholat fardu, sholat subuh. Enggak bisa dibandingkan dengan sholat sunnah apapun. Segala yang wajib adalah lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Ada beberapa hal yang sunnah lebih gede pahalanya daripada yang wajib ini. Ada 3 hal sunnah yang sunnah lebih besar pahalanya daripada yang wajib. 1, di dalam salam. Kalau kita memulai salam kepada sahabat kita hukumnya sunnah. Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi pahalanya sunnah lebih gede daripada wajib. Maka memulailah salam. Biarpun sunnah memulainya. Tapi pahalanya lebih gede daripada yang menjawab. Menjawabnya wajib. Hutang. Kalau ada orang punya hutang kepada kita, di saat mereka tidak mampu, maka dalam Al-Quran kita diperintahkan fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang punya utang kepada kita dan memang dia tidak mampu untuk membayar, belum punya uang, tidak boleh kita paksa. Kalau paksa nanti nyuri dong dia. Selagi dia tidak punya uang untuk membayar utang kepada kita, dia tidak mampu benar, maka wajib bagi kita untuk berikan tempo fanadhiratun ila maisarah. Kita beri tempo dia sampai ada kelonggaran untuk membayar utang. Hukumnya wajib, kita enggak boleh memaksa. Makanya nagih hutang paksa itu enggak ada ajaran itu. Langsung diambil harta milik kita, enggak ada aturan itu. Kecuali masalah gade, nanti ya gade yang diurusi. Sebab mengutang itu atas dasar tolong-menolong, murni. Makanya tidak boleh ada tambahan, karena itu mencekik, bisa itu menjadi celah. Menjadi kesempatan bagi orang siapapun untuk zalim kepada saudaranya. Seorang ibu yang anaknya sakit sudah gila. Karena kecintaan kepada anaknya sudah enggak peduli apakah dari duit haram, riba. Yang penting anak saya sembuh. Sehingga dipinjemi bu, saya pinjemi 1 juta ya. Tapi baliknya 1.200.000. Ya iya enggak apa-apa, yang penting anak saya sembuh. Akan ngomong gitu. Ya. Ini memanfaatkan kesempitan seseorang. Kesempatan dan kesempitan. Haram. Maka enggak boleh ada riba dalam pinjam-meminjam. Dan murni untuk menolong. Sehingga di saat orang yang pinjam uang kepada kita, kok ternyata dia tidak bisa membayar karena memang dia gak mampu, maka gak bisa kita paksa. Aku gak mau tahu pokoknya. Harus bayar besok, ya gak bisa. Kita paksa, ya tetap gak bisa. Ngajukan mahkamah, dia enggak punya apa-apa. Kecuali dia orang kaya, zalimnya. Jadi kalau memang orang itu tidak mampu, enggak boleh kita memaksanya. Apalagi marah-marah kita dosa. Itu kan uang saya. Iya, uang saya. Tapi dalam pinjam-meminjam, memang dalam irama tolong-menolong, enggak boleh kita mencekik orang. Tapi saya perlu. Iya, biarpun perlu, dia enggak punya. Terus gimana? Ya sabar. Beri tempo dia. Fanadhiratun, wajib engkau berikan tempo kepada dia. Enaknya dalam utang piutang. Akhirnya diberi tempo fanadiratun ila maisarah. Jadi memberi tempo hukumnya wajib. Atau dia milih, sudahlah. Saya pikir dia itu orang fakir juga sih. Utang kepada saya 5 juta. Ya saya bebasin aja deh. Membebaskan hutang adalah sunnah. Memberikan tempo adalah wajib. Membebaskan hutang adalah sunnah. Tapi pahalanya antara wajib dengan sunnah banyakkan yang mana? Sunnah, membebaskan lebih gede pahalanya, sedekah. Seperti itu, ini yang kita tuliskan di sini. Wajib memberi tempo, sunnah untuk membebaskannya. Yang ketiga adalah adzan, pembahasan kita. Tukang adzan ini ada dua. Tukang adzan yang suka rela, ada tukang adzan yang digaji. Tugas terpenting dari tukang adzan adalah mengamati waktu masuk sholat untuk segera dikumandangkan adzan agar kaum muslimin tahu untuk bisa memulai sholat atau datang ke masjid. Tugas terinti tukang adzan itu bersih-bersih, mah ini babnya lain, bisa marbot, bisa yang lainnya. Spesial tukang adzan ini adalah orang yang memang bertugas mengamati waktu, setelah masuk waktu nanti baru adzan. Kalau tidak ngamati waktu kan salah, adzan jam 12. Apa? Zuhur jam 12. Gara-gara dia tidak ngamati waktu langsung jam 11 adzan, gimana hukumnya? Kacau, haram. Belum waktu adzan sudah harus dia memperhatikan waktu. Atau jam 12 itu adzan. Masyarakat itu pada nunggu-nunggu kapan adzan, saya pengen sholat langsung istirahat, capek baru kerja, sholat langsung istirahat. Ditunggu, adzannya enggak datang-datang, Masya Allah. Sampai ngantuk, baru dengar suara adzan jam 1:30. Padahal zuhur dia jam 12, rupanya adanya 1:30. Akhirnya dia sholat 1:30. Ngantuk. Kan nyiksa orang. Atau orang mau bepergian. Mau pergian maksudnya biar aman di perjalanan, kita nunggu abang, bang kita nunggu sholat aja. Setelah sholat kita baru pergi. Oke. Nunggu adzan. Adanya gak datang-datang. Terlambat gara-gara dia. Makanya ini tukang adzan ini punya fungsi penting dalam hal ini. Urusan memperhatikan waktu. Maka tukang adzan ada dua model manusia. Yang pertama adalah yang gratis, free. Tukang adzan sukarela. Makanya tukang adzan sukarela itu sunnah di dalam melaksanakannya. Namanya adzan sukarela. Jadi masalah waktu ya sunnah. Kalau dia adzannya mundur-mundur ya sunnah. Kan gitu ya. Yang kedua adalah orang yang jadi tukang adzan mendapatkan uang barokah, dapat gaji adzan. Maka kalau dia mendapatkan gaji adzan, maka hukumnya wajib dia memperhatikan waktu. Hati-hati. Kalau dia tidak perhatikan waktu, maka hukumnya haram gajinya. Jadi tukang adzan yang dibayar, hukumnya memperhatikan waktu adalah wah. Tapi yang sukarela hukumnya sun. Maka tukang adzan yang sunnah sama yang wajib, gede mana pahalanya? Yang sunnah dia sukarela. Gitu, ini maksudnya. Ada beberapa sunnah lebih gede pahalanya daripada yang wah. Adzan, tukang adzan yang digaji wajib memperhatikan awal waktu. Tukang adzan yang gratis sunnah memperhatikan awal waktu. Ini adalah adzan. Dan juga ini adzan singkat, namun dalam fikih jamaah ada adzan. Dan termasuk adzan itu disunnahkan diangkat di atas menara atau pakai mikrofon, dibesarkan agar orang dengar masuk waktu sholat. Itu adalah adzan yang awal waktu. Adzan di awal waktu. Dan jika adzan tidak di awal waktu, terlambat, maka tidak disunahkan diangkat di atas menara atau dengan mikrofon. Takut bikin orang yang di luar bingung, tapi tetap adzan sunnah. Ya enggak usah rame-rame, untuk yang di masjid saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid. Adzannya jam asar, jam 3 sore masuk asar. Tiba-tiba apa? Imam sholatnya itu sama yang tukang adzan sama. Jamaknya cuma satu, sepi. Ya dia seenaknya pulang dari sawah, dari kebun langsung megang mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 5. Asar jam 3, azannya jam 5. Oh ada ini dia kampung-kampung kita nemukan kan, kadang kaget. Duh baru azan, maghrib jangan-jangan. Nah ini makruh malahan. Karena bikin orang bingung. Kalau dia ke tukang azan yang dapat gaji, haram gajinya. Bukan makruh adannya, mengundannya bikin orang. Tapi tuk adannya tetap sunnah. Mengangkatnya meneraka, ke menara. Inilah yang menjadikan orang bingung, yang dilarang. Kalau sudah awal waktu, jangan. Sebab adhan itu ditunggu oleh orang yang di luar masjid. Bukan orang di dalam masjid. Yang dalam masjid sudah tahu. Yang di luar masjid tadi nunggu tadi. Ada yang mau pulang, ada yang mau istirahat, nunggu sholat dulu dan sebagainya. Tak taunya tukang adhannya ngantuk sampai 1 jam lebih baru adhan. Gak boleh seperti itu ya. Ini tolong tukang-tukang adhan perhatian masalah waktu dan harus ada ilmu adhannya. Ilmu adhan ingat kalau sudah terlambat tidak di awal waktu, jangan disuarakan di menara. Ini himbauan agar siapapun perhatian waktu. Adhan awal waktu di menara atau mikrofon besar, adhan awal waktu. Pertama tek masuk duhur, adhan. Langsung masuk maghrib, adhan. Seperti itu. Ini saja kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami ilmu. Mudahkan kita untuk mengamalkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Berikan kepada kita semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dijauhkan dari segala fitnah, kebencian, fitnah dendam, fitnah dengki, fitnah prasangka buruk. Yang ada hanya cinta dan kasih sayang. Dan kelak kita diberi oleh Allah panjang umur dan khusnul khotimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.